بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون الكرام عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر العظيم، وهو ستر العورات وعدم فضحها أو إشاعتها أو هتكها أو كشفها إلا لضرورة، كما أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى في الترجمة. والعورة تطلق ويراد بها العورة الحسية، وهي القبل والدبر، وهي العورة المغلظة، وما بين السرة والركبة في حق الرجل، والمرأة كلها عورة عن الرجال الأجانب عنها. وتطلق العورة ويراد بها العورة المعنوية، وهي العيوب والمساوئ والأخطاء والزلات ونحو ذلك. والمطلوب من العبد أن يكون ساترا للعورات، لا أن يكون محبا لانتشار الفاحشة وكشف العورات، بل يحذر من ذلك أشد الحذر، فإن في ذلك وعيدا لمن أشاع ذلك ولم يستر. وأيضا بالمقابل، في ستر العورات أجر عظيم، ومن ستر عورة مسلم ستره الله يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد لكل من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بأن له العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، أي عذاب معجل في هذه الحياة الدنيا، وعذاب آخر مؤجل يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا يتناول أمورا كثيرة، يعني من يروج للزنا والعياذ بالله بالمسلسلات أو بالمجلات أو بالقصص التي تثير الفاحشة أو غير ذلك من الوسائل، يعد ممن يحب ذلك. أيضا من إذا بلغه زلة أو نحوها أحب نشرها، وسيما الآن في زماننا هذا وجود وسائل الاتصال الحديثة التي ساعدت على نقل المعلومة إلى مناطق كثيرة جدا في لحظات أو في لحظة واحدة، فالأمر جد خطير، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكما أنه يحب لنفسه الستر فليحبه لغيره، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى، Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, sampai kita kepada bab menutup aib kaum muslimin dan larangan menyebarkannya tanpa alasan yang mendesak atau darurat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di sini sebuah ayat. Allah SWT berfirman: innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mencintai atau suka apabila tersebar al-fahishah, yaitu kemaksiatan, di antara orang-orang yang beriman, maka bagi mereka lah azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Terjemah yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah untuk menjelaskan tentang sebuah perkara yang agung, yaitu perkara yang penting, yaitu tentang pentingnya menutup aurat kaum muslimin dan juga larangan untuk menyebarkannya dan juga membukanya tanpa alasan yang mendesak atau darurat. Dan al-aurah di sini diitlakan kepada dua perkara. Yang pertama adalah aurat hissiyah, yaitu aurat fisik yang berupa al-kubul dan juga ad-dubur, dan juga bagi laki-laki adalah antara lutut sampai pusar. Makanya adalah aurat. Adapun wanita, makanya adalah seluruh tubuhnya adalah aurat. Kemudian aurat juga bisa bermakna aurah ma'nawiyah. Ya, aurah yang ma'nawi di sini berupa akhta, yaitu berupa kesalahan, ya berupa dosa. Makanya adalah juga aurat yang harus ditutupi. Dan yang diminta dari seorang hamba, seorang muslim, adalah menutupi semua aurat, ya baik aurat yang hissiyah maupun aurat yang ma'nawiyah, dan juga tidak menyebarkan aurat-aurat tersebut, ya, dan juga tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga tidak mencintai apabila kesalahan-kesalahan tersebut ya tersebar di kalangan orang, di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu, ya, seorang muslim sekali lagi tidak boleh dia mencintai apabila tersebar ya aurat-aurat yang hissiyah maupun yang ma'nawiyah ini di antara orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat ini ada ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukannya, yaitu orang-orang yang mencintai dan suka apabila tersebar kemaksiatan di antara orang-orang yang beriman, yaitu bahwasanya akan mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, Allah SWT menjanjikan bagi orang yang menutupi aurat orang lain, aurat kaum muslimin, aib kaum muslimin, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana yang tertera di dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang menutup aurat seorang muslimin, ya aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup auratnya pada hari kiamat. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mencintai tersebarnya fahishah, tersebarnya kemaksiatan di antara orang-orang yang beriman, maka baginya azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini azabnya di dunia ini adalah azab yang didahulukan, ya, kemudian di akhirat dia juga akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian hubbul fahishah, ya, mencintai adanya fahishah, ini mencakup apabila seseorang mencintai tersebarnya kemaksiatan, tersebarnya perzinaan yang ada misalnya di dalam film-film, ya, atau di dalam sinetron-sinetron, ya. Ini termasuk hubbul fahishah, mencintai adanya kemaksiatan yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, demikian pula masuk di dalam cinta, ya, atau suka tersebarnya kemaksiatan di kalangan kaum muslimin apabila seseorang sampai kepadanya ya kesalahan, ya, sebuah kesalahan dari saudaranya semuslim, kemudian dia menyebarkannya, ya, suka seandainya dia menyebarkan kesalahan ini atau aib ini, maka ini termasuk, ya, termasuk mencintai, ya, kerusakan atau mencintai kemaksiatan, mencintai kesalahan yang tersebar di kalangan kaum muslimin, khususnya di zaman sekarang ini. Ya, sangat mudah seseorang yang menyebarkan aib orang lain. Ya, oleh karena itu seorang muslim sebagaimana dia mencintai, ya, apabila aibnya ini tertutupi, maka hendaklah dia berusaha untuk menutupi aib orang lain. Awrad rahimahullah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم. هذا الحديث هو في الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى ستر عورات المسلمين وعدم إشاعتها، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن ستر مسلما في هذه الحياة الدنيا أثابه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من جنس عمله بأن يستره الله جل وعلا يوم القيامة. Hadis yang pertama yang beliau bawakan di dalam terjemah ini atau di dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah SWT akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sebuah kaidah bahwasanya al-jaza' min jinsil amal. Ya, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Ya, apabila seorang hamba mengamalkan sebuah amalan, ya di sini adalah menutupi aib saudaranya, menutupi kesalahan saudaranya, maka balasannya adalah masuk di dalam jenis amalan ini, yaitu di akhirat Allah SWT akan menutupi aibnya. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أنمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارح كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه. متفق عليه. هذا الحديث في ذم المجاهر بالمعصية والذي يظهر المعصية ويعلنها وقد تقع منه خفية ليلا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يصبح يهتك ستر الله عليه ويخبر الناس بما صنع من معصية الله تبارك وتعالى في ليلة، فيقول عملت البارحة كذا وعملت كذا، يعدد المعاصي التي ارتكبها، وهذا مجاهر. وفي الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المجاهرة بالمعاصي أمرها خطير جدا. والمصنف رحمه الله تعالى ينبه بهذا الحديث إلى أن الناس صنفان، صنف يستتر بستر الله تبارك وتعالى، فلو عرف أحد بشيء من حاله فلا يكشف ستر الشخص بل يستر عورته ولا يشيع خطأه، كما أنه يحب لنفسه أن يستر فليستر على الآخرين. وصنف آخر من الناس مجاهرون مستهترون في الحرمات متعدون على عباد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين يتناولهم قول المؤلف لغير ضرورة، لأن مثل هؤلاء تقتضي الضرورة أن تبين حالهم حتى لا يتضرر بهم الآخرون. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku selamat. Ya, setiap umatku selamat kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan sesungguhnya termasuk terang-terangan di dalam berbuat dosa apabila seseorang mengamalkan sebuah maksiat pada malam hari, kemudian dia memasuki waktu pagi sedangkan Allah SWT telah menutupi aibnya, telah menutupi kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian datang waktu pagi, dia bercerita, wahai fulan, sesungguhnya aku telah mengamalkan tadi malam ini dan itu, yaitu kemaksiatan yang dia lakukan. Padahal semalam Allah SWT telah menutupi aibnya. Kemudian di pagi hari, dia membuka apa yang sudah Allah tutup. Hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada celaan ya bagi orang-orang yang terus terang atau terang-terangan di dalam berbuat dosa dan juga berbuat kemaksiatan. Ya, hadis ini ada celaan bagi orang-orang yang terang-terangan di dalam berbuat maksiat, ya berbuat dosa di hadapan manusia. Dan sesungguhnya termasuk ya bentuk terang-terangan ya di dalam berbuat dosa adalah yang tertera di dalam hadis ini, yaitu seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat di malam hari, kemudian kesalahan ini atau kemaksiatan ini Allah tutupin, ya Allah tutupin dengan rahmatnya. Kemudian ketika pagi hari, ya dia cerita kepada teman-temannya bahwasanya dia pada malam hari tadi telah melakukan ini dan itu, padahal Allah sudah menutupinya. Ya, kemudian dia membuka aib yang sudah Allah tutup. Ya, ini adalah termasuk mujahir, ya termasuk orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa. Dan sebagaimana tertera dalam hadis ini, semua umat Islam ini akan selamat. Ya, akan selamat kecuali orang-orang yang ya mujahirun, yaitu orang-orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa. Dan Imam Nawawi di dalam hadis ini ingin memberikan tambih, ya ingin memberikan catatan kepada kita bahwasanya manusia ini ada dua golongan, ya. Ada orang yang dia berusaha untuk menutupi aibnya. Dia tahu bahwasanya ini adalah dosa, ini adalah kemaksiatan, tetapi dia berusaha untuk menutupi kemaksiatan tidak sengaja. Sementara dia berusaha untuk menutupi aib, maka hendaklah kita berusaha untuk menutupi, ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk menutupi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mujahirun, yaitu orang-orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa. Tidak malu lagi untuk dilihat oleh manusia perbuatannya. Ya, maka orang seperti ini adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam judul bab ini, yaitu li ghairi darurah. Artinya orang seperti ini boleh diceritakan aibnya, karena apa? Karena termasuk darurat. Ya, dalam keadaan terdesak, ya supaya orang ya tidak terpengaruh dengan perbuatannya, maka boleh dibuka aibnya. Thumma awrada hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza zanat al-ama fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wa la yuthrib 'alayha. Thumma in zanat ath-thaniya falyajlidha al-hadd ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر." متفق عليه. التثريب التوبيخ. هذا الحديث فيه ما يتعلق بالمعاملة مع الأمة وهي المملوكة التي تباع وتشترى، في ما لو أن وقعت في الزنا. قال: فليجلدها الحد، وحدها نصف حد الحرة، فتجلد المرة الأولى. قال: ولا يثرب عليها، أي لا يوبخها، وإنما يكتفي بجلدها. ثم الثانية أيضا، ثم الثالثة، ثم يبيعها ولو بحبل من شعر، أي بأرخص الأثمان. وهذا فيه إرشاد إلى الطريقة الصحيحة في العقاب مع عدم التعنيف وكثرة اللوم، لأن كثير من الناس ينشغل باللوم على الخطأ كثيرا، مما يوجد في قلب المخطئ شيء من الإصرار أو المعاندة أو نحو ذلك، فينبغي أن يتجنب ذلك. إذا عوقب الشخص على خطئه لا ينشغل معه بمعاتبة ولماذا فعلت ولماذا كذا إلى آخره، وإنما يترك ذلك حتى يفتح لهذا المخطئ المجال للإقبال على الخير، ولا يذكر بماضيه السيء أو بما فيه من أخطاء، وإنما تفتح له الأبواب ويعان على طاعة الله. Hadis yang selanjutnya adalah masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang budak wanita berzina kemudian terungkap zinanya, maka hendaklah dicambuk sebagai hukuman baginya dan janganlah mencaci makinya. Kemudian apabila dia berzina untuk yang kedua kalinya, maka hendaklah dicambuk sebagai hukuman dan janganlah dia dicaci maki. Kemudian apabila dia berzina untuk yang ketiga kalinya, maka hendaklah dijual meskipun dengan harga seutas tali dari bulu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan yang dimaksud dengan tathrib, ya, maksudnya adalah mencaci maki atau mencela. Di dalam hadis ini ada petunjuk dari Rasulullah SAW, ya, di dalam muamalah kita terhadap seorang budak wanita, yaitu budak, ya, hamba sahaya yang dijual dan juga dibeli. Apabila dia melakukan sebuah perzinaan atau berzina, maka hukumannya adalah separuh dari hukuman bagi orang yang merdeka, ya, yaitu dicambuk 50 kali, ya, dicambuk 50 kali. Dengan syarat, ya, ketika dicambuk tidak boleh kita mencaci maki budak tersebut. Ya, tidak boleh kita mencaci maki budak tersebut. Jadi di sini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, kita mengiqab dia, kita menghukum dia dengan cambukan, akan tetapi tanpa mencaci maki dan juga mencela. Karena sebagian manusia, ya, ketika dia menghukum, ya, seorang budak, ya, dia banyak mencela atau dia menghukum manusia yang lain. Maka ketika menghukum dia banyak mencela, banyak mencaci maki. Sehingga apa? Sehingga cacian ini, celaan ini justru apa? Justru menjadikan dia semakin kencang, semakin dia tidak bertobat, ya, membantah dan terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Ya, oleh karena itu hendaklah seorang muslim menjauhi perkara ini. Jangan kita katakan kenapa engkau melakukan ini, kenapa demikian, ya? Karena ini itu semua termasuk cacian. Ya, termasuk celaan. Hendaklah kita biarkan. Ya, kita biarkan dia dan kita berikan dia kesempatan untuk membuka lembaran-lembaran yang baru, dan jangan kita ingatkan dia tentang apa yang sudah berlalu. Ya, kita biarkan dia untuk iqbal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadap kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan jangan kita perbanyak mencela orang seperti ini. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري. وهذا الحديث فيه كسابقه أنها إذا أقيمت العقوبة على شخص على ذنب اقترفه وجرم فعله ألا يعان عليه الشيطان بالتوبيخ واللوم والدعاء عليه، وإذا راه الناس قالوا هذا الذي كذا وهذا الذي كذا أو يدعون عليه أو يقول أخزاه الله، لأن هذا كله من باب إعانة الشيطان عليه، ولا يجوز للمسلم أن يكون عونا للشيطان على أخي، لكن يعمل على تفتيح أبواب الخير له وتشجيعه على أعمال البر، وأن يكون عونا له على الخير لا أن يكون عونا للشيطان عليه. وعدم ستر العورات وهتكها هذا أيضا من باب إعانة الشيطان على الإنسان، من باب إعانة الشيطان على الإنسان، فقد يتمادى في الباطل وقد يستمر في الخطأ بسبب ذلك. والواجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وإذا كان يحب أن يستر فليستر إخوانه وليستر عوراتهم وليتق الله سبحانه وتعالى فيهم، ومن تتبع عورات المسلمين فضحه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dihadapkan seorang laki-laki yang telah meminum minuman keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pukullah dia. Maka Abu Hurairah berkata, maka di antara kami ada yang memukul dengan tangan, dan di antara kami ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada yang memukul dengan kainnya. Kemudian setelah selesai, maka sebagian orang berkata, akhzakallah, semoga Allah SWT menjauhkanmu, menghinakanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian katakan ini, dan janganlah kalian bantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini seperti hadis yang sudah berlalu. Di dalamnya bahwasanya apabila salah seorang saudara kita yang mendapatkan hukuman, maka hendaklah saudaranya yang lain jangan sampai membantu syaitan di dalam menjerumuskan atau menjauhkan orang ini dari Allah SWT. Di antaranya bagaimana? Di antaranya adalah mencelanya, terlalu banyak mencelanya. Atau seperti yang tertera di dalam hadis ini, mendoakan dengan kejelekan. Ya, seperti akhzakallah, semoga Allah SWT menjauhkan kamu, semoga Allah SWT menghinakan kamu, kepada saudara kita yang berbuat maksiat, kemudian dihukum, didoakan dengan kejelekan. Maka ini semua adalah perbuatan yang membantu setan ya untuk menjauhkan saudara kita. Nah, seorang muslim tidak pantas melakukan yang demikian. Yang hendaknya dilakukan adalah dia membuka pintu-pintu kebaikan, memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat, memberikan harapan kepadanya, ya. Karena perbuatan seperti ini justru malah menjadikan saudara kita akan semakin menentang. Ya. Kalau kita semakin celah dia, kita doakan dia dengan kejelekan dan lain-lain, maka dia akan semakin menentang dan akan terus-menerus melakukan perbuatan ini. Karena apa? Karena dicela dan dicaci maki. Ya, oleh karena itu seorang muslim hendaklah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia senang ya apabila dia berbuat maksiat kemudian ditutupi dan diberikan harapan, diberikan kesempatan, ya, maka hendaklah dia juga berbuat yang demikian kepada saudaranya. Ya, berikan dia kesempatan, ya. Berikan dia kesempatan dan harapan untuk memperbaiki dirinya. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, maka Allah SWT akan membuka kesalahan dia. Barang siapa yang mencari-cari aib, ya, kekurangan seorang muslim, maka Allah SWT akan membuka aibnya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Ya, kita memohon kepada Allah SWT yang Maha Pemurah, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, kepada semua kebaikan, ya, dan juga memperbaiki semua perkara kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar doa kita semuanya. Taib, jazakallah khair fadilatul syekh, hafizahullah ta'ala, atas penjelasan dan pembahasan materi dari pembahasan wajibnya menjaga aurat kaum muslimin dan menutup aib mereka. Dan selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi para pendengar roja untuk berinteraktif secara langsung. Anda ingin bertanya di line telepon 021-823-6543 atau Anda ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan di 0819-896543. Dan sebelumnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, ya Syekh, berkaitan dengan menjaga aurat kaum muslimin dan menutup aib mereka. Sebagian kaum muslimin mengatakan bahwasanya untuk berdakwah atau menyebutkan perkara-perkara yang menyimpang dari kelompok-kelompok keagamaan itu termasuk bagian daripada ghibah. Yang menjadi pertanyaan pendengar kita, apa sajakah ghibah yang diperbolehkan dalam perkara syariat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khair ya fadilah syekh. Terhadap إذا كان هناك جماعات مخالفة للحق تنشر البدع والخرافة بين الناس وتروج الشبهات ويخشى على الناس من بدعهم وخرافاتهم، فإن التنبيه على ما عندهم من أخطاء والتحذير مما لديهم من باطل هذا لا يعد من كشف العورة ولا يعد من الغيبة، وإنما يعد من النصيحة للمسلمين. والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الشاهد أن إذا كان على وجه التظلم أو على وجه التحذير محذر من بدعة أو من ضلالة، فهذا كله لا يدخل في الغيبة التي حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. Pertanyaan pertama adalah tentang berkaitan dengan menutup aurat kaum muslimin. Nah, sebagian dai atau sebagian juru dakwah mereka mengungkap ya kesalahan sebagian jamaah atau aliran. Apakah ini termasuk mengungkap aurat kaum muslimin? Kemudian apakah apa saja ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat kita? Syekh menjawab bahwasanya apabila sebuah jamaah atau sebuah aliran ini mereka menyebarkan bid'ah ya di dalam agama kita ya, dan ditakutkan manusia menjadi sesat dengan kebid'ahan ini, maka mengingatkan manusia tentang kesalahan mereka bukan termasuk mengungkap aurat kaum muslimin. Ya, mengingatkan manusia tentang kesalahan mereka, tentang bid'ah mereka, ini bukan termasuk mengumbar, menyebarkan aurat orang Islam, dan juga bukan termasuk ghibah. Bahkan ini termasuk di dalam bab nasihat. Ini termasuk bab nasihat, yaitu nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Dan yang namanya ghibah ya disebutkan oleh para ulama, ya, di sana ada perkecualian. Ya, ada perkecualian, di sana ada ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya adalah mengingatkan manusia ya dari bid'ah, ya dari mentahdir mereka dari kesalahan ahli bid'ah, ini juga termasuk ghibah yang diperbolehkan. Termasuk yang diperbolehkan adalah apabila orang terzalimi. Ya, apabila orang dizalimi, ya kemudian dia ingin mengadukan ya kedzaliman ini dengan mengungkapkan kesalahannya, maka ini juga diperbolehkan. Ya, kemudian juga di antaranya ada orang yang ingin mentakrif. Ya, orang yang ingin mengenalkan orang lain. Ya, mungkin ada seseorang yang dia terkenal dengan cacatnya, misalnya si pincang, dia ingin menyebutkan ya sifat ini, sifat yang khusus ini bukan karena mencelanya. Ya, akan tetapi apa? Karena ingin mengenalkan. Karena tidak bisa dia mengenalkan kecuali dengan menyebutkan cacatnya ini, maka diperbolehkan. Dan ini bukan termasuk ghibah, ya. Kemudian di antaranya yang diperbolehkan adalah apabila seseorang mengungkapkan kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang terang-terangan. Ya, tadi disebutkan bahwasanya orang yang terang-terangan ini berarti dia membuka aibnya sendiri. Makanya dalam keadaan seperti ini boleh menyebutkan aibnya supaya manusia bisa waspada dari kejelekan dia. Termasuk di antaranya adalah ya orang yang mustafti, yaitu orang-orang yang bertanya kepada seorang alim misalnya atau kepada seorang mufti, dia harus mengungkapkan masalahnya secara sejelas-jelasnya. Ya, mungkin di dalam mengungkapkan masalah dia harus menyebutkan aib orang lain supaya jelas perkaranya. Maka ini termasuk udzur yang diperbolehkan di dalam masalah ini. Ya, kemudian juga termasuk di antara hal yang diperbolehkan kita untuk ghibah di dalamnya adalah ketika seseorang meminta pertolongan di dalam menghilangkan sebuah kemungkaran. Ya, meminta pertolongan ketika menghilangkan sebuah kemungkaran, misalnya dia melihat kemungkaran, ya. Kemudian tentunya untuk menghilangkan kemungkaran ini mungkin terkadang seseorang tidak bisa sendiri. sehingga dia harus minta bantuan orang lain, harus cerita, harus menceritakan kemungkaran ini kepada orang lain. Dan hal ini boleh kita menggibah. Jadi itu adalah beberapa perkara, ya, 6 perkara yang diperbolehkan kita untuk ghibah di dalamnya. Baik, jazakallahu khairan Syekh. Dan satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita angkat dari Abu Muhammad di Jakarta, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya menjelaskan bahwa jika kita menolong saudara kita sesama muslim dalam kesulitan di dunia, maka di akhirat Allah akan menolong kesulitan kita. Bagaimana dengan kita yang kesehariannya itu menjalankan tugas menyelesaikan kasus-kasus seperti misalnya pernyataan tanah, dan di sini ada pembagian hasil dari yang diurusnya itu, dan setelah itu selesai, apakah di akhirat dia tetap juga mendapatkan pahalanya? Dan saya mohon, semoga saya juga mendoakan, mudah-mudahan dapat kemudahan dalam mengatasi saudara-saudara kita dalam kesulitan di dunia ini. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Abu Muhammad. Silakan Ustaz. إن كان يعمل هذا العمل لأجل المال والدنيا ولم يقصد شيئا في الآخرة لا يكون له شيء في الآخرة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان يريد شيئا في الآخرة بنصحه وحرصه وطيب معاملته مع أخذه شيء من المال، فيرجى أن يكون له على ذلك ثواب في الآخرة. والله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني الأجر العظيم إذا فعلت هذه الأعمال ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه. Pertanyaan dari Abu Muhammad yang kemarin disebutkan oleh Syekh bahwasanya apabila seseorang membantu seseorang yang lain dalam memecahkan kesulitan dia, maka di akhirat Allah SWT akan melepaskan dia dari kesulitan juga. Apakah termasuk di dalam hal ini apabila seseorang memiliki pekerjaan atau memiliki tugas yang mengurus persengketaan tanah, ya, kemudian dia mengambil upah dari wadifah ini atau dari amalan ini, ya, apakah dia termasuk orang yang nanti di akhirat ya akan dilepaskan kesulitannya oleh Allah SWT? Beliau hafizahullah mengatakan bahwasanya apabila dia melakukan pekerjaan ini ya karena harta saja dan tidak menginginkan sedikit pun dari pahala akhirat, maka dia tidak memiliki pahala sedikit pun. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat, ya. Oleh karena itu apabila dia melakukan pekerjaan ini tanpa ada niat pahala akhirat, ya, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun. Namun sebaliknya apabila dia melakukan amalan ini ya dengan niat pahala yang memudahkan urusan orang dengan cara yang baik, ya, maka insya Allah diharapkan orang yang seperti ini ia mendapatkan pahalanya. Allah SWT berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya, Allah SWT berfirman, tidak ada kebaikan ya di dalam bisik-bisik mereka ya kecuali 3 perkara, yaitu orang yang menyuruh untuk bersedekah, yang berbisik-bisik, yang menasihati, menyuruh orang lain untuk bersedekah, maka ini termasuk kebaikan, ya. Atau menyuruh orang berbuat baik, atau mendamaikan di antara manusia. Kemudian Allah mengatakan yang artinya, dan barang siapa yang melakukan itu semua karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan dia pahala yang sangat besar. Artinya barang siapa yang berusaha untuk islah, yang berusaha untuk mendamaikan antara dua orang yang bersengketa karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pahala yang besar. Jazakallahu khairan ala hadhihi al-ijabah ya Syekh, wa qad hana waqt salat maghrib, narju min fadilatikum al-ikhtitam. Fadhil Syekh. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. Kita memohon kepada Allah SWT untuk supaya Allah SWT memberikan taufik kepada kita kepada semua kebaikan, dan semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.